Mitra bisnis, kereta api merupakan alat transportasi yang cepat dan aman bagi masyarakat kebanyakan. Namun banyak sekali permasalahan yang mendera perkereta apian kita. Mulai dari gangguan sinyal, rel longsor, sampai kereta anjlok. Yang terakhir, Rabu pekan lalu, jalur KRL Jabodetabek putus akibat tanah longsor dan menelantarkan 30 ribu penumpang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengurus harian Institut Studi Transportasi, Izul Waro. Pak Izul, apa komentar Anda melihat permasalahan ini? Saya melihat ini bahwa pengawasan fisik atau pengawasan infrastruktur kereta api tidak berjalan dengan baik. Padahal mestinya ketika sebelum longsor itu diamati bahwa di sana tidak ada kekuatan yang cukup untuk mencegah terjadinya longsor. Harusnya itu bisa diantisipasi secara engineering, kemungkinan itu bisa diantisipasi. Bisa diprediksi bahwa ada beberapa ruas yang memang sudah tidak layak lagi dan harus mendapatkan perkuatan tambahan, entah itu menggunakan turap ataupun crossing ataupun terasiring gitu, seperti itu. Banyak mekanisme yang bisa dilakukan. Dengan adanya gangguan semacam ini, mestinya pemerintah introspeksi diri. Karena infrastruktur ini adalah bagian dari pemerintah, bukan bagian dari PT KAI. PT KAI ada sebagai pengguna infrastruktur ya. Mestinya hal ini yang bertanggung jawab adalah pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan dan Dirjen, atau lebih khusus lagi Dirjen Perkeretaapian. Langkah pencegahan apa yang bisa dilakukan agar kejadian ini tidak terulang, Pak? Berawal dari desainnya, perencanaannya berapa, kekuatannya berapa, terus daya dukungnya seperti apa. Dikontrol terus, apakah di sana sudah cukup aman. Apalagi kita lihat kasusnya di Bogor ini merupakan kawasan yang lumayan berbukit-bukit, sehingga rel kereta, bantalan rel itu kan berada di tanah urukan. Nah, tanah urukan itu sudah pasti tidak sekuat tanah dasar. Nah, ini semuanya sebenarnya secara ilmu teknisnya bisa dipertimbangkan, bisa diperhitungkan, diawasi. Ini harus menjadi pelajaran benar bahwa jangan hanya memperhatikan di on the spot yang rusak, tetapi seluruh jaringan kereta api yang ada di Jabodetabek ini. Hanya ada dua pilihan. Kalau rel kereta itu tidak berada di timbunan atau di cekungan. Nah, cekungan berarti kan mengeruk kawasan di sekitarnya untuk membuat jalur kereta. Nah, itu juga ada kemungkinan longsor di jalan-jalan di sampingnya. Kita selama ini fokus kepada peningkatan kapasitas saja. Bagaimana kereta api ditargetkan bisa mencapai penumpang 1,2 juta orang per hari. Digenjot terus, jumlah armadanya ditambah, terus pasokan listriknya juga dipenuhi. Itu yang menjadi fokus utama, bagaimana agar kereta tidak sampai naik ke atas gitu penumpangnya. Sayangnya yang basic akhirnya kelewatan gitu loh. Yang basic itu apa ya? Menyediakan infrastruktur yang aman tadi, itu yang seringkali terabaikan. Melihat banyaknya penumpang yang terlantar akibat kejadian tersebut, apa yang harus dilakukan pemerintah agar transportasi tetap bisa berjalan? Ya itu tadi, langkah daruratnya tentunya menyediakan layanan pengganti ya, khususnya angkutan umum di wilayah-wilayah yang memang terkena longsor tadi. Jangan sampai pengguna kereta rutin di Bogor harus mengeluarkan ekstra biaya untuk mengakses kereta sampai ke Bojong misalkan. Nah, layanan antara Bojong sampai Bogor ini harus di-cover pemerintah. Mekanismenya bisa bekerja sama dengan PT KAI, tetapi kewajiban itu sekali lagi ada di pemerintah. Selaku mandat undang-undang bahwa penyediaan angkutan umum yang layak itu adalah kewajiban pemerintah. Masyarakat sebagai pengguna jasa yang dirugikan bisa saja melakukan tuntutan ataupun klaim kepada pemerintah sebagai wujud ganti rugi tidak tersedianya public service yang baik. Harusnya ada teguran keras kepada pemerintah yang lalai menyediakan infrastruktur yang aman buat masyarakat. Tapi Pak, kita tahu rel anjlok itu terjadi setelah KAI menaikkan tarif KRL. Dan ini dianggap tidak fair bagi masyarakat. Bagaimana Bapak melihatnya? Kalau saya melihat ini kurang tepat ya, kalau mereka ngeblin atau melakukan komplain kepada PT KAI. Saya bukan membela PT KAI, tapi saya melihat dari sisi yang fair, mencoba subjektif mungkin, bahwa PT KAI justru bagian dari korban. Harusnya PT KAI menuntut kepada pemerintah. Nah, selama ini public image yang muncul ke masyarakat adalah PT KAI adalah bagian dari pemerintah itu. PT KAI kan BUMN, ya operator gitu loh. Kewajiban menyediakan mereka adalah kewajiban pemerintah, prasarana ya. Itu adalah kewajiban pemerintah. Jadi kalau sampai masyarakat mengajukan gugatan ke PT KAI, saya pikir kurang tepat ya. Ya betul enggaknya pasti nantinya ada di pengadilan yang memutuskan fakta benar apa tidaknya kan daging. Demikian pengurus harian Institut Studi Transportasi, Izul Waro. Saya Wendy Lim.